Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma ba'd. Naam, i'rab ya. Lam al-amr wa ad-du'a. I'rab litadhhab ila as-suq. Ya. Naam, indama. Allah. Pak Soda. Tujuban. Nah, baik. Baik. Fa'il jar majrur. Ta'alliqun bi fi'li. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi. وهو مضاف طيب itu aja ditampilkan ini saat ini enggak usah طيب ومثال لام الدعاء فمثال لام الامر ومثال لام الدعاء لتغفر لي يا غفور اللام لام begitu aja lam الدعاء طيب لا بأس لام الدعاء yang penting yang tentu lam الدعاء di sini ماذا adalah harfu جزم طيب لام الدعاء مبني طيب لي اللام نعم يا ماذا يسمى هذا يا نمانيا يا تكلم طيب يا لا محل طيب غفور طيب ليقضي علينا ربك طيب بحرف جر والجار والجار والمجرور فاعل مرفوع بال طيب انتهينا السادس yang keenam la fin nahyi wad du'ai la pada larangan dan doa nah wahia allati yuqsadu biha la adalah yang dimaksudkan dengannya ditujukan dengannya talabu tuntutan tarkil fi'li tuntutan meninggalkan perbuatan talaban jaziman dengan tuntutan yang tegas ya dah jaziman sebelumnya maknanya tegas ya baik wala ad-du'aiyah wala ad-du'aiyatu la ad-du'aiyatu ini la yang disifati dengan doa ya ini la yang fungsi untuk doa. Hiya fil haqiqati dia pada hakikatnya la annahiyah. Lakin summiyat du'aiyatan ta'adduban. Nah, tetapi disebut du'aiyah ta'adduban dalam rangka beradab. Nah, beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wal-farku bainahuma annan nahya yakunu minal ala lil adna wa du'a aksuh. Sama penjelasan sebelumnya. Perbedaan antara keduanya. Annan nahya yakunu minal ala lil adna. Sesungguhnya larangan itu dari yang tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Seperti hanya perintah. Dari yang tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Wa du'a'a. Anna nahi yakunu minal ala lil adna wa du'a'a aksuhu dan doa kebalikannya yakni minal adna lil a'la tayyib fa mithalu la annahiyah qawluk li waladik fa mithalu la annahiyah qawluka li waladik la tusyrik billah na'am ucapanmu kepada anakmu melarang dia menyekutukan Allah la tusyrik billah wa qawluhu ta'ala wa la tad'u ma'allahi ilahan akhara wa la tad'u ma'allahi ilahan akhara kamu jangan berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lain. Baik. Fala annahi fala nahiyatun la nahiyatun. Wa kullun min tusyrik wa tad'u fi'lun mudari'un majzumun bila annahiyati وعلامه جزمه السكون في تشرك وعلامه جزمه السكون في تشرك يعني السكون الظاهر في تشرك وحذف حرف العله وهو الواو حذف حرف العله وهو الواو في تدعو طيب اقرأ بقى dulu لا تشرك بالله عندك لا تلتفت الى Nah. Fihi wujuban takdiruhu anta tayyib billahi alba حرف ايش؟ حرف harfu jar bil harfu jar. Harfu jar. Tayyib. Naam. Baik, ba'dah. فعل مضارع. نعم فعل مضارع. طيب فعل مضارع. والضمة. طيب ومثال لا الدعائيه مثال لا الدعائيه قولك ربي لا تزغ قلبي وهي ربك janganlah engkau palingkan kalbuku. وقوله تعالى ولا تخزني يوم يبعثون. Dan jangan engkau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Fala du'a'iyya, fala du'a'iyyatun. Wa kullun min tuzigh wa tukhzi fi'lun mudari'un majzumun bila du'a'iyyati. Wa alamati jazmi sukunu dhahiru fi tuzigh wa haffu harfil illati wa huwa al-ya'u fi tukhzi. طيب الإعراب نعم هنا ده مضاف نعم بيا النداء لا تزق قلبي قلبي والياء ياء المتكلم ضمير بالمضاف مضاف إليه. طيب ولا تخزني يوم يبعثون. طيب. طيب يوم طيب منصوب بالفعل ها يبعثون مرفوع طيب ثبات النون ثبات النون لأنه أفعل خمسة طيب وفاعله وفاعله يبعثون وفاعله أنا sengaja mengeluarkan antum dari hafalan irobnya. Ikuti kalimat ana wafa'iluhu. Oh, di sini kan irobnya bukan begitu. Dhamirun. Wafa'iluhu. Ikuti ana wafa'iluhu. Jangan pakai hafalan makanya, saya bilang. Antum dihafalkan ini lancar semua pas ana ubah kalimatnya. Nah, wafa'iluhu wal jama'ah dhamirun muttasilun mabni 'ala sukun fi mahalli في محل رفع نائب الفاعل نعم jadi نائب الفاعل ini ya bukan فاعل وغير الصيغة طيب ما شاء الله kelas kita. Baik. Wa hadha al-qismu kulluhu suara mereka lebih kuat daripada kita jadi kita yang terganggu. Naam. Wa hadzal qismu kulluhu upayakan aja konsentrasi. Nah. Wa hadzal qismu kulluhu hurufun biittifaqin nahwiyyin. Golongan ini semuanya huruf. Biittifaqin nahwiyyin berdasarkan kesepakatan ahli nahwu. Wa huwa yarji'u ila arba'ati ahrufin kama ra'ait. Dan ini kembali kepada empat huruf kama ra'ait sebagaimana engkau lihat yaitu apa? Lam, lamma, dua, tiga, lam, dan la. Nah, lam kemudian ada tambahan hamzah istifham takrir menjadi alam, lamma ada tambahan hamzah istifham takriri menjadi alamma, kemudian lam terbagi dua, lamul amr wa du'a, la la fil nahyi wa du'a. Baik. Wa ammal qismu tsani, adapun golongan yang kedua, jenis yang kedua, wa huwa ma yajzimu fi'laini fa huwa ala arba'ati anwa'. Nah, wa huwa ma yajzimu fi'laini, yang menjazam dua fi'il, fa huwa ala arba'ati anwa', maka terbagi menjadi empat jenis. Nah, golongan yang kedua terbagi menjadi empat macam. Nah, hal awalu, yang pertama, harfun bittifaq. Harfun bittifaqin wa huwa in. Nah, yang pertama adalah huruf berdasarkan kesepakatan ahli nahwu, yaitu in. Ya, dia adalah in. Pertanyaan yang kedua, harfun alal asahi wa huwa idma. Huruf menurut pendapat yang paling kuat, yaitu idma. Wasal itu yang ketiga, ismun alal asahi wa huwa mahma. Isim, ya, menurut pendapat yang paling benar, wa huwa mahma. Tayyib. Warrabi'u, yang keempat, ismun bittifakin wa huwa al-baqi. Dihafalkan ini, ya. Dihafalkan ini, ya. Jadi yang merupakan huruf menurut ittifak, yaitu in, ya. Nah, kemudian yang merupakan huruf al-asah, yaitu idma. Al-asah menunjukkan ada khilaf, tapi ini yang benar, idma, huruf. Thalid ismun al-asah wa huwa mahma. Nah, berarti ada khilaf, tapi yang benar isim, mahma. Sisanya adalah ism ittifak. Wa yusamma awal al-fi'lain, wa yusamma awal al-fi'lain fi'l al-syarb, dan bagian pertama dari dua fi'l itu disebut, dinamakan fi'l al-syarb, fi'l syarb. Wa thanihima jawab al-syarbi wa jaza'ahu. Wa thanihima, dan bagian kedua, fi'l yang kedua, fi'l yang kedua disebut jawab syarti wa jazaa'ahu, jawaban syarat dan balasannya. Baik. Fa awwalu hadhihi al-adawati, yang pertama dari perangkat-perangkat ini adalah in bi kasril hamzati wa sukunin nun, dengan dikasrah hamzanya dan disukun nunnya. Wa hiya ummul bab, dan ini adalah induk, ya, bab ini. Nahu in tasbir tujar, jika engkau bersabar engkau akan diberi pahala. Wa qawlihi ta'ala, dan seperti firman Allah ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian menaatinya kalian akan terbimbing di atas petunjuk. Baik. Fa'in, perhatikan i'rabnya, fa'in harfu syartin. Jazimun, harfu syartin jazimun, yajzimu fi'lain. Huruf syart, ya, yang menunjukkan persyaratan, dan dia berfungsi menjazim. Harfu syartin wa jazim, yajzimu fi'laini, menjazam dua fi'il. Al-awwalu fi'lu syarti wa thani jawabu wa jaza'u, yang pertama ada fi'il syart, yang kedua dari fi'il itu adalah jawabannya dan balasannya. Baik. Wa kullum min tasbir wa tuti'uhu fi'lu syarti majzumun bi'in. Nah, wa alamatu jazmi sukunu fi tasbir. وحذف النون fi tuti'uhu niabata an sukuni li anna min al-aqali khamsa wa kullu min tujar wa tahtadu jawabu syarti wa jazaa'uhu majzumun bi in wa alamati jazmi sukunu fi tujar wa harfu nuni fi tahtadu niabata an sukun li anna min al-aqali khamsa. Tamam, عندما الإعراب والله هم إن تصبر تجر إن يجزم أو تجزم تجزم تجزم فعلين الأول في الشرط والثاني جوابه وجزاؤه تصبر إلى مضارع مجزوم بهن وعلى متجزمه السكون الطاهرة على آخره وفعله طيب di sini dulu di sini untuk menghafalkan istilahnya ya di sini fa'in harfu syartin jazimin begitu ya. Nah, harfu syartin jazimin yajzimu fi'laini. Harfu syartin jazim begitu. Hafal kan ya? Harfu syartin jazimin yajzimu fi'laini. In harfu syartin jazimin yajzimu fi'lain. Huruf syarat yang menjazim dua fi'il. Baik. In harfu wa in tuti'uhu tahtadu. Tafadhal. Alo adif. Tayyib in. Jawabuhu. Jawabuhu wa jaza. Tayyib. Kalau mau disingkat katakan saja harfu syartin jazimin. Nah. Ya jazimu fi fi'lain. Baik. Diurai la bas. Tafadhal. Lengkap. Nah. طيب تهتدوا harfu syartin jazimin ini lengkapnya di cara mengirabnya harfu syartin jazimin yajzimu fi'laini al-awwalu fi'lu syart wa tsani jawabu jazaa'. Tayyib. In ini yang tadi kita lewati bahwa in adalah huruf bittifaq. Naam. Atsani undur ila sa'ati. Sa العاشرة الحادية عشر لا لما كم باقي من أربع حقائق طيب kita ambil satu lagi الثاني yang kedua ما نحو ما تقرأ تستفيد منه apa yang kamu baca kamu dapat faedah darinya وقوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله jadi نعم jadi ما تقرأ تستفيد منه apa saja yang kamu baca mesti kamu niscaya kamu akan dapat faedah darinya nah وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ اللَّهِ apa saja yang kalian kerjakan dari kebaikan dan niscaya Allah SWT mengetahuinya nah فَمَا إِسْمُ شَرْطٍ جَازِمٍ تَجْزِمُ فِعْلَيْنِ ما adalah isim ya nah tadi kan yang kita pelajari itu ini sudah lewat ini huruf ittifaq nah kemudian yang juga huruf alal asah yaitu idma nah kemudian mahma adalah isim asah selain itu adalah isim berarti ini ma termasuk isim ismu syartin jazimin tajzimu fi'lain wa kullun min taqra wa taf'alun fi'lu syarti majzumun bima wa alamat jazmi sukunu fi taqra wa نعم ولما تجزم السكون في تقرأ وحذف النون في تفعل وكل من يا مسماس الذي تستفيد ويعلمه جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بما وعلما تجزم السكون طيب ambil satu lagi i'rabnya nanti wa tsalithu yang ketiga man bi fathil mim nahu man yajtahid yanjah barang siapa bersungguh-sungguh dia akan sukses wa qouli ta'ala man ya'mal su'an yujza bih barang siapa mengerjakan amalan jelek niscaya dia akan dibalas faman ismu syartin jazimin tajmu fi'lain nah ini juga isim ya طيب jadi ingat saja intinya dari deretan adawat yang menjazm dua fi'il ini yang huruf hanya dua yaitu apa? Yang lainnya isim. Huruf hanya dua yaitu apa? In ini bittifaq kemudian yang kedua id idma 'alal asah. Selainnya apa? Selainnya isim. Nah, termasuk mahma 'alal asah termasuk isim. Yang jelas selain in dan idma isim semua. Ya. Baik. فمن اسم شرط جازم تجزم فعلين وكل من يجتهد ويعمل فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزم السكون وكل من ينجح ويجزى جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون في ينجح وحذف حرف العلة وهو الألف في يجزى نيابة عن السكون لأنه معتل الآخر نعم jadi perhatikan nah irobnya juga nanti pada pertemuan berikutnya nah, jadi yang huruf itu in dan idma, ya, dia hanya di Arab mabni, yang namanya huruf kan mabni, ya, la mahalla lahu minal i'rab, kan begitu. Nah, bi harfu syartin jazimin dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dia mabni la mahalla min i'rab. Selain itu adalah isim, termasuk mahmal al-ashahih, dan yang lainnya semuanya isim. Nah, berarti isim ini ada posisi i'rabnya, kan begitu. Dia punya posisi i'rab. Nah, mata qara' tastafid minhu misalkan. Ya, jadi sampai kita mengi'rab ma ini sebagai ismu syartin jazimin tajmi fi'lain dan seterusnya, yakni al-awwal fi'l syarat tsani jawab za'u. Ya, dia mabni. Nah, kita harus menyebutkan posisi i'rabnya, mabni ala ala sukun fi mahalli ish. Fi mahalli apa posisinya dia? Nah, lihat aja konteks kalimatnya, kan begitu. Man yajtahid yanja juga begitu. Man kita i'rab ismu syartin jazim tajmi fi'lain mabniyun ala sukun fi mahalli. Yani semua yang isim-isim ini ada posisi i'rabnya. Sebagai apa di situ? Nah, beda dengan in dan idma karena dia huruf. Jadi cukup mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab, selesai. Paham tu? Nah, nattafi bihadha. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.